بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتنا عزكم الله kita teruskan kembali pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa ghafarullah sampai pada bab yang ke-138 masih membahas tentang masalah perangai-perangai yang baik. Qala rahimahullahu ta'ala babu husnil khuluq idza faquhu, bab akhlak yang mulia apabila mereka faqih. Apabila mereka faqih, yakni memahami tentang agamanya. Bab ini qanutina azakumullah akan menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang mulia secara umum dan menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang mulia yang disertai dengan fiqh fiddin, disertai dengan pemahaman tentang perkara agama. Naam. Mengumpulkan antara dua kebaikan. Kebaikan ilmu dan yang kedua kebaikan akhlak. Kebaikan ilmu dan kebaikan akhlak. Maka bila ada pada seseorang, berarti terkumpul pada dia al-ilmu wal-amal jami'an. Ilmu dan amal sekaligus. Ilmu pada fiqihnya, amal pada akhlaknya yang mulia. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري عن صالح بن خوات بن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي صالح نمن يذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu la yudriku bi husni khuluqih, dia bisa mencapai dengan akhlaknya yang mulia darajatul qaimi bilail, martabat atau derajatnya seseorang yang qiyamul lail. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan tambahan wasaimin nahar, dan derajatnya orang yang berpuasa di siang hari. Hadisnya sahih. Datang dari sahabat yang lain, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, inda Abi Dawud, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah. Naam. Kita lihat di sini karena na'udzubillah, nas yang sangat jelas menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia. Seseorang yang memiliki akhlak yang mulia dikatakan sama Rasul alaihi salatu wasalam bisa mencapai martabat tingkatannya orang yang qiyamul lail dan orang yang puasa di siang hari. Bisa mencapai tingkatan yang ke arah sana. Wada keutamaan yang sangat besar yang dimiliki oleh seseorang yang akhlaknya mulia. Wada wabih. Ini telah lewat penyebutannya pada bab yang sebelum-sebelumnya. Waqala rahimahullahu ta'ala haddathana Hajjaj ibn Minhal. Qala haddathana Hammad ibn Salamah an Muhammad ibn Ziyad. قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول. Dia mengatakan saya pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول. Aku pernah mendengar Abu Qasim, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, خيركم إسلاما. Sebaik-baik di antara kalian Islamnya, ini orang yang terbaik Islamnya di antara kalian, ahasinukum akhlaqa, adalah yang terbaik akhlaknya di kalangan kalian, idza faquhu, dengan ketentuan kalau dia faqih, memahami dan memiliki ilmu tentang agama ini. Naam, memahami tentang perintah-perintah agama dia kerjakan, memahami tentang larangan-larangan agama dia tinggalkan. Naam, ini juga sahih riwayatnya, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. Naam, ini juga demikian menunjukkan tentang keutamaan seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, dikatakan sebagai khairukum islama, yang terbaik Islamnya. Dengan ketentuan idza faquhu. Idza faquhu. Maka riwayat ini kana tinasakumullah, di samping menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang mulia, juga menjelaskan tentang keutamaan tafaqquh fiddin. Keutamaan tentang memahami agama, keutamaan tentang mempelajari, menimba ilmu agama. Ilmu itulah yang bisa menambahi keindahan akhlak. Tamam? Orang yang punya akhlak sudah indah. Walaupun dia jahil. Walaupun dia kurang begitu memahami agama. Semata-mata memiliki akhlakul karimah sudah indah. Lebih indah lagi khonatina azakumullah kalau padanya terdapat al-ilm. Ilmu syar'i, pemahaman tentang perkara agama. Sekali lagi, yajma' bainal fadilatain, mengumpulkan antara dua keutamaan. Keutamaan ilmu, keutamaan akhlak. Keutamaan ilmu, keutamaan akhlak. Naam. Barakallahu fiik. Ini tuntutan secara khusus bagi orang-orang yang mempelajari ilmu din, ilmu agama. Tuntutannya adalah dia diminta untuk betul-betul perhatian dengan akhlaknya. Budi pekertinya, tindak tanduknya, ucapan lesannya, dan segala macamnya harus betul-betul mencerminkan seseorang yang berakhlak. Mencerminkan seseorang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Sehingga ilmunya dia yanfa', bermanfaat dengan itu. Idza faquhu khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faquhu. Sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya dan betapa tingginya martabat akhlak dalam Islam. Wabih. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Umar ibn Hafs. Umar bin Hafs ibn Ghiyad. Qala haddathana Abi wa Hafs ibn Ghiyad. Qala haddatsana al-A'mash. Al-A'mash namanya Sulaiman ibnu Mihran Abu Muhammad al-Kufi. Qala haddatsani Thabit ibnu Ubaid. Dia rawi yang siqa, ikhwan yang terpercaya. Qala, dia menceritakan. Ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaum. Ma ra'aitu ahadan, aku tidak melihat seorang pun ajal yang lebih mulia idza jalasa ma'al qaum, kalau dia duduk bersama dengan kaum, dengan orang-orang umum. Wala afkaha fi baitihi, tidak pula aku melihat seseorang yang afkah, yang lebih mudah, gampangan, sumringah, fi baitihi, di rumahnya, min Zaid ibn Thabit, daripada sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Naam, ini disebutkan juga dalam tarjamah biografinya Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu arba, dilihat dalam Al-Isti'ab, juga dilihat dalam Al-Isabah. Al-Isti'ab karya Al-Hafidh Ibn Abdul Barr, Al-Isabah karya Al-Hafidh Ibn Hajar, dan penyebutan sanadnya Bukhari dengan sanad yang sahih. Ini para ulama jazakumullah athar menjelaskan tentang profil sahabat yang mulia Zaid bin Thabit, menunjukkan akhlaknya beliau. Kalau duduk bersama dengan kaum muslimin secara umum, nampak berwibawa. Ajal wa auqar indahu waqar indahu jalalah, memiliki keutamaan, memiliki bernama wibawa, disegani oleh banyak orang karena ilmunya, karena akhlaknya. Di rumahnya karantina azakumullah, sumringah sama keluarganya. Tamam? Sumringah sama keluarganya, bersenang-senang dengan keluarganya, dalam artian tindak tanduknya, ucapannya santai begitu, renyah begitu, bersama dengan keluarganya. Hadza Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu arba, yang kita tahu Zaid bin Thabit merupakan salah satu dari ulama sahabat, dari ulama sahabat. Ini berarti profil percontohan akhlakul karimah yang disertai dengan fiqh fiddin. Paham? Disertai dengan fiqh fiddin, pemahaman tentang perkara agama. Zaid bin Thabit seorang yang alim dari kalangan para sahabat, memiliki yang namanya fiqhun fiddin, pemahaman tentang perkara agama. Paham? Di saat yang sama memiliki akhlak yang sangat mulia. Di antara akhlak yang beliau miliki adalah al-haibah wal-waqar. Terus disegani, tenang, mulia di hadapan banyak orang, renyah dan santai dengan keluarganya di rumah. Sehingga muamalah dengan umat manusia, padanya terdapat akhlak yang mulia, muamalah dengan keluarganya pun juga mu'asyarah bil ma'ruf. Rumah tangga dengan cara yang baik, muamalah dengan cara yang bagus bersama dengan keluarganya. Ini namanya ahasinukum akhlaqan idza faquhu. Bentuk contoh orang yang paling bagus akhlaknya disertai dengan fiqhun fiddin, pemahaman tentang perkara agama. Nah, ini dibaca ya karena tidak asal umumnya dalam rangka untuk dicontoh. Untuk dicontoh karena tidak asal umumnya. Tayyib lalas. Qala rahimahullahu ta'ala حدثنا صدقة ابن فضل قال أخبرنا يزيد ابن هارون عن محمد ابن إسحاق. محمد ابن إسحاق صاحب المغازي والسير, yang banyak menulis tentang masalah sejarah dan peperangan. Beliau ini saduq, jujur orangnya, namun mudallis, suka menyamarkan hadis. Maka riwayatnya dia diterima kalau menggunakan haddatsana atau haddatsani atau akhbarana atau akhbarani. Namun kalau meriwayatkan dengan kalimat an fulan, maka ditolak. Di sini belum mengatakan an Dawud ibn Husain. Sehingga bagaimana hukumnya? ditolak. Sebab Muhammad ibn Ishaq mudallis dan dia meriwayatkan dengan an fulan. Dengan an fulan. An Dawud ibn Husain. An Ikrimah. Ikrimah Maulana ibn Abbas. An ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dia mengatakan, su'ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bertanya, ayyul adyani ahabbu ila Allah 'azza wa jalla? Agama mana, agama apa yang paling dicintai oleh Rasul oleh Allah tabaraka wa taala? Agama apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa taala? Qala, beliau menjawab, al-hanifiyatus samha. Al-hanifiyatus samha. Agama hanifiyah, agama samha. Hanifiyah ikhwan fillah jazakumullah, lurus. Agama yang lurus, yang bersih akidahnya. Samha, yang mudah, yang gampang dari sisi muamalahnya. Nah, sehingga agama yang paling dicintai yang mengumpulkan dua hal. Samhatun fil i'tiqad, hanifiyatun fil i'tiqad, samhatun fil ahkam wal muamalat. Secara akidah, secara prinsip, secara keimanan, secara keyakinan, hanifiyah, lurus. Hanifiyah itu merupakan millahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, agama tauhid, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa taala semata dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Lurus akidahnya. Samha itu mudah. Mudah dan adil dalam urusan muamalahnya dan hukum-hukum syar'inya. Itu Islam. Di sini kana dina azakumullah, walaupun dengan sanad ini dia lemah, namun hadis ini kana dina azakumullah memiliki cukup banyak penguat. Dari Ibn Abbas, dari Jabir bin Abdullah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dari beberapa orang sahabat yang lainnya yang bisa naik menjadi hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi. Syahid di sini yang diinginkan dalam riwayat ini adalah kalimat samha. Kalimat samha. Samha yang mudah, yang adil urusan muamalahnya dan hukum-hukum syar'inya. Ini merupakan ciri khasnya Islam. Akidahnya lurus, akhlaknya baik. I'tiqadnya benar, muamalahnya bagus. Naam, samha. Samhatun fil ahkam wa samhatun fil muamalat wa samhatun fil akhlak, mudah terkait dengan masalah hukum-hukum syar'inya, mudah terkait dengan masalah muamalahnya, mudah terkait dengan masalah akhlaknya. Hadza Islam. Terkait dengan masalah prinsip, wadih, Islam adalah agama tauhid. Terkait dengan masalah samha, kemudahan Islam, wadih. Secara hukum syar'i, khonantina azakumullah, kita melihat dalam Islam terdapat sekian banyak takhfifat warukhas. Keringanan-keringanan dalam agama. Rukhsah-rukhsah dalam agama. Saya kata apa tidak? Baik. Kita perhatikan ini, khonantina azakumullah. Ibadah yang namanya salat. Disyariatkan, diwajibkan dengan begitu mudah. Salat itu berapa kali dalam sehari? Yang wajib, yang fardu? 5 kali, 5 waktu. Dalam sehari 24 jam, 5 waktu. Tamam? Kemudian penempatan waktu-waktunya pun munasib. Sangat pas. Tidak langsung gabung. Ada jeda waktunya, subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, isya. Tamam? Kita lihat kan nanti masuk muat dari 24 jam yang ada. Kalau kita hitung-hitung kewajiban sholatnya, pelaksanaannya, kira-kira berapa lama? Subuh paling cepat, paling lama seperempat jam lah. Itu sudah kerasa gitu ya. Zuhur seperempat jam juga lah, setengah jam. Asar 10 menit lah. Hah? Gitu ya. 40 menit. Maghrib ya paling lambat-lambatnya 10 lah. 50. Isya ya sama lah, 60. Satu jam. Hanya satu jam sehari. 24 jam itu hanya diambil satu jam saja. Itu pun waktunya terpisah-pisah. Sangat ringan. Adalah sangat ringan. Juga yang kalau tidak azzaqumullah, pensyariatannya pun juga sangat membuat orang bersemangat. Dalam Islam yang namanya salat fardu bagi laki-laki diharuskan, diwajibkan secara berjamaah di masjid. Ini namanya penyemangat ibadah. Kalau dikerjakan sendirian di rumah, itu malesnya itu muncul terus. Gitu ya. Kalau dikerjakan sendirian di kantor, semangatnya itu gampang loyo. Tapi kalau kemudian dikerjakan bersama-sama dengan kaum muslimin di masjid, berjamaah, nampak bersemangat dalam beribadah. Itu pun juga upaya memperingan ibadah. Begitu pula yang nanti na'azakumullah ketika orang yang sholat mendapati yang namanya rasa berat. Perkara yang susah, perkara yang rumit. Maka diberi kemudahan-kemudahan dalam Islam. Seperti yang disebutkan dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala wa arda, Rasulullah mengatakan, tamam, kum fasalli qa'iman, hendaklah engkau salat sambil berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau enggak mampu sambil duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Kalau enggak mampu sambil berbaring. Mudah ya ikhwan. Agar juga ketika orang itu musafir dalam keadaan safar dikasih keringanan dalam urusan rakaat dan jamak. Musafir kosor dalam salatnya. Subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2. Dipangkas rakaatnya itu. Sedemikian dikasih rukhsah yang namanya jamak, bisa mengumpulkan antara dua salat, jamak takdim ataupun jamak takhir. Jama'an wa qasran, jama' plus qasar. Ringan ya ikhwan. Ini salat. Wa kata yang namanya zakat. Tidak semua harta terkena yang namanya zakat. Hanya harta-harta tertentu saja yang diwajibkan zakat padanya. Itu pun ikhwan fillah na'udzubillah harus ada nisab, ketentuan nisab dan haul. Nisab itu adalah batas, harta itu kena wajib zakat. Kalau yang namanya haul itu waktu. Kapan dia mengeluarkan zakat? Setahun. Barakallahu fiik. Ini termasuk keringanan dalam agama. Tamam? Ketika sebuah harta kena zakat dan sampai haulnya yang dikeluarkan pun juga enggak banyak. 2,5%. Syai'un zahid, kata para ulama, sangat sedikit sekali. Dari harta dia yang sangat melimpah itu. Ini zakat. Paham? Puasa juga demikian. Dalam setahun? Sebulan. Masa banyak-banyak. Dalam setahun? Sebulan. Bulan Ramadan. Untuk memudahkan yang namanya puasa, kewajibannya ditujukan kepada semua kaum muslimin. Di waktu yang bersamaan. Di semua tempat. Itu meringankan semua orang berpuasa, bahkan seluruh dunia Islam berpuasa. Itu memudahkan. Kalau kamu punya puasa sendirian, di saat sekian banyak orang enggak puasa, abot. Padahal kamu puasa gitu ya, keluar bahaya. Sudah beraneka ragam aroma dan bau sedap, atau merasakan di pinggir jalan. Yang ini kecium bau satenya, yang itu kecium bau baksonya, yang itu kelihatan es campurnya, yang ini segala macamnya, menggoda. Ketika Ramadan, jarang temui yang seperti itu. Semua bersama-sama mengerjakan yang namanya puasa. Kemudahan. Begitu pula yang nanti na'azakumullah, tatkala orang itu mendapatkan kesusahan, kerepotan ketika berpuasa, juga dikasih yang namanya takhfifat, keringanan-keringanan dalam perkara agama. Yang musafir diperbolehkan untuk enggak puasa, dia mengqadha. Yang sakit diperbolehkan untuk enggak berpuasa dan dia mengqadha, dan segala macamnya. Sekian banyak keterangan hukum-hukum puasa terkait dengan mereka. Ada kemudahan dalam Islam, khonatina azakumullah, terkait dengan yang namanya puasa. Apalagi haji. Seumur hidup sekali. Itu pun dikerjakan di tempat yang sama. Semuanya sama, dengan baju yang sama, dengan talbiyah yang sama, dengan zikir yang sama, dengan amal manasik haji yang sama. Semuanya sama. Entah dia pejabat, atau dia presiden, atau tukang becak, dia bisa haji, atau yang semisalnya. Semuanya sama. Tidak membedakan ras, tidak membedakan apa namanya warna kulit atau status, tidak membedakan siapapun dan apapun. Sangat memudahkan dan sangat memberikan semangat orang untuk beribadah haji. Dan memang tidak ada seorang pun yang menolak untuk berhaji. Begitu ya. Ini semua ikhwanatina'azakumullah menunjukkan agama Islam samhatun fil ahkam. Mudah, gampang, enak, ringan dalam urusan hukum-hukum syar'inya. Wa kala samhatun fil muamalah wal akhlak. Mudah dalam urusan muamalah dan akhlak. Islam ikhwanatina azakumullah menegakkan yang namanya keadilan. Al-adl. Al-adl ya ikhwan, keadilan. Tamam? Juga diminta untuk mudah dalam urusan muamalah ketika jual beli. Tamam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan rahimallahu mar'an samhan idza ishtara, samhan idza ba'a, samhan idza qada. Semoga Allah merahmati seorang yang gampang mudah, gampangan kalau dia membeli, gampangan kalau dia menjual, gampangan kalau dia memutuskan sesuatu, mudah ya ikhwan. Begitu pula dalam bab-bab muamalah yang lainnya sangat mudah. Terkait dengan akhlak pun juga demikian. Islam mengajarkan akhlakul karimah, dan itu yang diinginkan dalam pembahasan kita kali ini. Ini menunjukkan bahwasanya Islam sebagai agama yang terbaik dan agama yang baik semuanya batil, agama yang hak semuanya batil. Tamam? Di antara ciri khasnya ialah sangat indah bimbingan akhlakul karimahnya. Barakallahu fiik. Maka seorang yang muslim yang sudah menyatakan dirinya masuk Islam harus melaksanakan konsekuensi menjadi muslim yang berakhlak. Tamam? Ucapannya menampilkan akhlak yang mulia. Tindak tanduknya mencerminkan akhlak yang mulia. Tamam? Pergaulannya mencerminkan akhlak yang mulia. Semua keadaan dirinya mencerminkan akhlak yang mulia. Hadza seorang muslim yang sesuai dengan bimbingan Islamnya. Fallahu al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu ta'ala. Banyak ini rupanya hadisnya. Hadis yang menjelaskan tentang masalah itu banyak. Labas. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana 'Abdullah ibn Shalih, katibul Layth. Dia ada kelemahan padanya. Qala haddatsani Musa ibn 'Ulay 'an abihi. Musa ibn 'Ulay dari bapaknya 'Ulay ibn Rabah. An Abdullah ibn Amr, dari Abdullah ibn Amr disebutkan dalam riwayat yang lainnya Abdullah bin Umar. Labas. Qala, beliau berkata, ini sekarang pernyataannya Abdullah ibn Amr atau Abdullah bin Umar mauquf. Arba'u khilalin, ada empat perangai. Idza a'taitahunna, idza u'titahunna. Kalau engkau diberi Idza u'titahunna, kalau engkau diberi empat perangai ini, fala yadhurruka, maka tidak akan membahayakan kamu. Ma uzila 'anka minad dunya, apa yang dihilangkan darimu dari urusan dunia. Kalau engkau memiliki empat perangai ini, tidak akan membahayakan kamu walaupun dunia kamu diambil. Empat perangai. Yang pertama, ikhwanatina azakumullah, husnu khaliqatin, akhlak yang mulia. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Akhlak yang mulia itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Husnu khaliqatin. Ini pertama dan yang diinginkan dalam pembahasan kita kali ini. Menunjukkan keutamaan akhlak. Akhlak itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia kamu habis, tidak ada masalah. Selama kamu memiliki akhlak yang mulia. Dikarenakan betapa tingginya martabat akhlak ini. Yang kedua. Wa'afafu tu'matin. Dan afaf, menjaga kehormatan diri. Tu'natin, dari sisi makanannya. Maknanya, khairatina azakumullah, afafu tu'nah, ayyajtanibal muharram. Dia menjauhi perkara-perkara yang haram dalam urusan makanannya. Itu namanya afafu tu'nah. Makanannya, dia kasih prinsip afaf, menjaga kehormatan diri. Tidak sampai terjatuh pada keharaman-keharaman agama. Atau yang melanggar muru'ah. Nah, afafu tu'mah. Ini menunjukkan, ikhwanatina azakumullah, keutamaan mencari rezeki yang halal. Keutamaan mencari rezeki yang halal. Tamam? Makanan kamu dari perkara yang halal. Minuman kamu dari perkara yang halal. Yang kamu kenakan dari perkara yang halal. Sebagai bentuk iffah, menjaga kehormatan diri. Barakallahu fiik. Dari ini karantina azakumullah termasuk satu perangai dari perangai qanaah. Qanaah, nerima apa adanya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam sebuah sabdanya riwayat Muslim, rahimallahu mur'an ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Rahimallahu mur'an, semoga Allah merahmati seseorang, ruziqa kafafan, dikasih rezeki yang cukup pas, tidak lebih tidak kurang. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah jadikan dia qanaah, nerima apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Nerima orangnya qanaah. Masyaallah. Ini namanya afafu tu'mah. Rezekinya halal. Tamam, yang dia makan, yang dia minum, yang dia kenakan halal. Kemudian dia qanaah dengan itu. Nah, maksud muhim ya ikhwan, terkait dengan masalah halal, haramnya rezeki, itu sangat berpengaruh dengan ibadah kita. Rezeki yang haram termasuk penyebab tidak dikabulkannya doa. Hadisnya Rasulullah SAW menurut Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu radha, ketika Rasul alaihissalatu wassalam menceritakan adanya seseorang laki-laki yang musafir, lama safarnya sampai kusut masai. Tamam, terurai berantakan rambutnya. Dia kemudian mengangkat tangan ke langit. Doa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbu, wahai Rabbu. Doa. Dalam keadaan dia seorang musafir. Safar itu termasuk sebab makbulnya doa. Dalam keadaan dia kusut masai. Tamam, dikarenakan safarnya juga termasuk sebab makbulnya doa. Dia dalam keadaan mengangkat kedua tangannya ke langit, juga termasuk adab dalam doa. Dia memanggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbu, wahai Rabbu. juga termasuk adab dan sebab makbulnya doa. Kurang apa coba? Namun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan dalam riwayat tersebut adanya penyebab yang membuat terhalangnya doa dia. Beliau mengatakan wa mata'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya biharam fa anna yusajabula. Tapi makanan dia haram, kata Rasul. Minuman dia haram, yang dia makan haram, yang dia minum haram, yang dia kenakan haram, dikasih makan dari perkara yang haram. Maka bagaimana mungkin dia bakal dikabulkan doanya? Kata khatir, sehingga urusan rezeki sangat diperhatikan ini qolam tinasakumullah. Kalau sampai rezekinya haram, bisa menjadi penghalang urusan ibadah kita. Satu di antaranya menjadi penghalang diterimanya doa kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga afafu tu'mah sangat penting. Harus memperhatikan yang namanya makanan yang halal, usaha yang halal, rezeki yang halal. Dan itu tidak menghalangi seseorang untuk menimba ilmu agama. Paham ya? Waktunya golek rezeki, golek rezeki. Waktunya taklim belajar, taklim belajar. Hakikatnya, nah, dari itu ikhwan, ma'ruf dan masyhur, para anbiya wal mursalin, usaha. Kemudian para sahabatul kiram, usaha. Para tabi'in, punya usaha. Para imma kibar, punya usaha. Ada yang jadi khayyab, tukang jahit. Ada yang dari samman, penjual minyak. Ada yang hulwani, penjual apa namanya manisan. Penjual apa namanya, bukan permen. Apa namanya istilahnya itu yang manis-manis itu, kue-kue manis. Nah, itulah pokoknya. Nah, dan semisalnya. Dan tidak menghalangi mereka dari yang namanya ilmu syar'i. Barakallah. Ada perkara yang wadah. Namun ikhwanam tina azzaikumullah, sebagai faedah pas untuk antum. Di zaman sekarang ini, ada sebagian thullabul ilm, para pencari ilmu, yang semangat dalam menimba ilmu agama. Tamam, saking semangatnya sampai kebablasan cara berpikirnya. Kaifa dzalik? Bagaimana tuh ya ikhwan? Bablasnya itu ya ikhwan, kalau dia melihat seorang talibul ilm, seorang pencari ilmu, kemudian dia buka usaha ini, buka usaha itu, jualan ini, jualan itu, dia katakan, ada rajul, orang ini ada bukan mencari ilmu, ada orang keranjingan dunia. Keranjingan dunia. Masa talibul ilmi kayak gitu, masa pencari ilmu kayak gitu. Apalagi kalau kemudian yang punya usaha, dai-nya atau ustadznya, wah tambah rot lagi. Masa ustadz sibuk dengan dagangan. Masa ustadz sibuk jualan madu. Masa ustadz sibuk jualan kitab, jualan ini, jualan itu. Jangan-jangan dakwahnya itu menyuruh orang lain kepada dunia. Yalhas wara'ad dunia. Katanya sebagian pihak yang kebablasan tadi itu. Jangan-jangan dia kemudian yang tuju dunia melulu. Dakwahnya mana? Terus piye maunya? Maunya gimana? Terus kemudian ngemis gitu. Oh, enggak boleh ngemis. Kena juga akhirnya nanti kan. Usaha enggak boleh. Dikatakan kalau kamu melihat usaha seperti itu, dikatakan mencari ilmunya enggak serius, dakwahnya enggak lillahi ta'ala, enggak ikhlas, yang dituju ialah dunia dan semisalnya. Terus ketika ngemis juga enggak boleh. Enggak boleh ngemis, yang namanya ngemis itu perkara yang diharamkan dalam agama. Atau sebiye, usaha dikatakan, apa namanya, keranjingan dunia. Enggak usaha, ngemis-ngemis, enggak boleh ngemis. Atau sebiye, karke. Suruh makan batu? Suruh makan pasir? Allahu musta'an. Namanya kebablasan. Allahu musta'an. Perkara yang wadih, khana bintina azakumullah. Yang namanya menimba ilmu perkara yang wajib. Dakwah ila Allah merupakan fardhu kifayah. Tetapi itu semua tidak menghalangi seorang untuk mencari usaha yang halal. atau fase yang lain, usaha yang halal, menjauhi usaha yang halal, tidak menghalangi seorang untuk menimba ilmu agama. Tidak bisa kemudian kita menuduh seorang talib ilmu atau orang talib ilmu kacangan. Loh kenapa? Sibuk dengan dagangan. Ada ustaz yang memperkaya diri. Loh kenapa? Sibuk jualan madu. Ilah akhirnya. Allahul ustaz. Ada ikhwan ma, ada perkara yang keliru, sangat bertentangan dengan apa yang dibawakan tadi dari contoh para anbiya wal mursalin, para sahabat wa tabi'in, wa nusus kathiran, nas-nas yang sangat banyak menjelaskan kepada kita hal yang seperti ini. Wallahul musta'an. Sehingga mencari usaha yang halal bukan dalam rangka untuk mahabbatu dunia, cinta kepada dunia, tapi dalam rangka untuk afaf wa tu'mah, menjaga kehormatan diri dengan makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal. Wallahul musta'an. Yang ketiga, wasidku hadithin, kejujuran dalam berucap. Ucapan yang jujur. Dan ini khawatirna azakumullah sangat mahal harganya. Sangat besar keutamanya. Ini merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin. Mereka adalah para sadiqun amin yang jujur dan terpercaya. Sifatnya para as-sahabah wa tabi'in salafun salih. Sifatnya kaum ini yang as-sidq ikhwan. Dan sifatnya ahlul jannah. Sifatnya ahlul jannah. Bukan perkara sembarangan. Tamam? Yang namanya as-sidq. Yahdi ilal bir. Menunjuki seseorang kepada perkara kebajikan. Wal bir yahdi ilal jannah. Perkara kebajikan menunjuki orang kepada surga. Wala yazalur rajulu yusaddiq. Tamam? Sebab lawan dari kejujuran ialah kedustaan. Itu merupakan sifatnya kaum munafikin. Sifatnya kaum munafikin. Allahul musta'an. Wa indi su'al. Ada su'al inda akhina. Apa yang nanya ini? Abdul Malik. Mana yang lebih berat menurut pandangan syariat, pandangannya ahlu sunnah? Mana yang lebih fatal? Seorang ahli bid'ah atau seorang kadzab pendusta? Ya kan? Dengan kacamata syariat, kacamatanya ahlu sunnah. Berat apanya ini? Berat kesalahannya. Ayo sampai ya. Mana yang lebih berat, yang lebih asyad, lebih mengerikan? Ahlul bid'ah ataukah seorang kadzab pendusta? Jawab, Pak. Iya, karuan. Kalau dibilang sama-sama mengerikan, ya jelas. Perbandingan sekarang. Menurut kacamata Ahlus Sunnah. Yusuf. Masya Allah. Tahu urusan ini. Hah? Maaf ya kalau ada. Sakat tak? Hah? Sakat tak? Hah? Besar oleh bid'ah ya? Kenapa? Jelas-jelas perkara-perkara yang bid'ah gitu ya. Itu bid'ahnya yang dibahas sekarang, orangnya. Ahli bid'ahnya atau kadzabnya dengan kacamata Ahlus Sunnah. Oh gitu ya? Jadi klop gitu ya. Dia bilang ahli bid'ah ya, akhi. Ahli bid'ah itu dikatakan bid'ahnya aja sudah dikatakan sejelek-jelek perkara. Berarti pelaku bid'ah itu orang yang mengerjakan perkara yang terjelek. Sudah begitu kata dia, ahli bid'ah itu pendusta. Nah, kalau dikatakan ahli bid'ah pendusta, itu belum tentu. Belum tentu. Ada ahli bid'ah yang pendusta. Ada ahli bid'ah yang jujur. Yang dibahas sekarang ini omongan, jujur dalam penyampaian gitu loh. Kalau dia berdusta atas nama agama terkait dengan bid'ahnya jelas. Maka perbandingannya kan dengan al-kadzib, kedustaan. Nah, al-bid'ah ada yang jujur, ada yang dusta. Tamam? Barakallahu fiik. Nah, labas. Nah, semuanya pada sama-sama mengerikan ya, Pak. Tapi kalau dipandang dari sisi kacamata mustalah tadi yang dikatakan sama Rakh Yusuf, nah, kalau ahlul bid'ah ada perincian. Tentu yang dibahas sekarang bukan yang kafir ya. Kafir-kafir selesai urusannya. Ahlul bid'ah yang gak kafir, dirinci. Kalau dia itu dikenal kejujurannya, amanahnya, terpercaya di dalam membawakan hadis atau yang semisalnya, maka ulama masih menerimanya. Dengan perincian menurut jumhur ulama, dirinci yang da'i atau yang bukan da'i. Ada perincian lah. Sementara lupita yang pendusta, tolak sama mereka. Sementara seseorang yang kedap, yang pendusta, dikenal sebagai pendusta, enggak pakai perincian. Langsung tolak secara mutlak. Dan secara derajat hadisnya lebih parah kedap pendusta. Itu dalam sejarah. Sejarah Islam itu demikian. Kedap kholas, matruk. Tinggalkan sudah. Yang ada bid'ah, masih dirinci. Tengok-tengok bagaimana bid'ahnya ini. Da'inya atau bukan da'inya. Jujur apa enggak? Wallahul musta'an. Nabas. Bas itu menggambarkan, ikhwan fillah azakumullah, pentingnya kejujuran lisan dan bahaya kedustaan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dan bersamalah, dan jadilah engkau bersama dengan orang-orang yang shadiqin, yang jujur. Am hadza muhim jiddan ya ikhwan, seorang muslim, seorang talibul ilm mencari ilmu harus mengedepankan kejujuran. Itu membawa kepada perkara kebaikan sekarang atau akan datang. Dan hati-hati dari kedustaan akan membawa kepada perkara kehancuran sekarang ataupun akan datang. Allahul musta'an. Dan yang lebih mengerikan, dusta atas nama agama yang tadi itu. Lebih mengerikan lagi, dusta atas nama dakwah. Wa hadza khatirun jiddan. Dan yang terakhir, kanatina azakumullah, wa hifdhu amanatin, dan menjaga amanah. Wada kadzalika wadih. Yang namanya amanah, itu sifatnya kaum mu'minin. Yang namanya khianah, sifatnya kaum munafiqin. Ini semuanya empat perkara, kanatina azakumullah, yang seandainya orang dikasih empat perkara tadi, lebih baik bagi dia daripada dunia yang ada. Fallahul musta'an. Mengapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan hadis yang dhaif di Adab Al-Mufrad? Yang pertama, ikhwan fillah azakumullah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak mensyaratkan di bukunya ini menyebutkan semua yang sahih atau yang sahih saja. Lain dengan kitab beliau Sahihul Bukhari. Kalau Sahih Bukhari, beliau mensyaratkan yang dicantumkan di sana semua yang sahih saja. Yang ini tidak. Adapun faedahnya yang nanti na'azukumullah adalah untuk ibraz al-hadid, menampilkan hadis dengan sanadnya. Dan kalau seorang imam menyampaikan hadis lengkap dengan sanadnya, bari amnil uhdah. Sudah bebas dari tanggung jawab. Faedahnya bisa jadi orang yang setelahnya beliau nanti menemukan jalan-jalan yang lain, penguat-penguat yang lain, sehingga naik menjadi hasan li ghairi. Atau sahih ghairi. Atau beliau sebutkan dalam rangka untuk menjelaskan ini perkara yang dhaif. Wahakala. Fawaid kathira ikhwan sebutkan dari para ulama dalam buku-buku mustalah mereka. Nah. Bagaimana dengan Al-Hasan Al-Basri dalam urusan sanad, dalam kedudukan beliau? Apakah dia soduk? Kok soduk? Beliau ini imam urusannya. Siakah terpercaya imam pada masanya? Al-Hasan al-Basri. Cuma beliau yang kanam dina azakumullah. Yang dibahas pada beliau tadlisnya. Karena beliau mentadlis menyamarkan hadis. khususnya kalau meriwayatkan dari para sahabat. Itu sering tadlis beliaunya. Dicermati betul oleh para ulama. Yang kedua dibahas tentang mursalnya beliau, marasilnya. Marasil yang kuat, mursal yang kuat, atau mursal yang sedang, atau yang tidak. Ada yang mengatakan mursalnya lemah, ada yang mengatakan mursalnya kuat, ada yang mengatakan mursalnya tengah-tengah. Allahul Musta'an. Ala kulli hal, ringkasnya, mursalnya Al-Hasan Al-Basri itu bisa dijadikan sebagai penguat. Yasluh fi syawahid wal mutaba'ah. Itu imam ya ikhwan, bukan shodduq. Shodduq itu jujur, tapi dalam pembahasan ilmu hadis, shodduq itu dihasankan hadisnya. Di bawah yang sahih. Kalau thiqah terpercaya, itu yang paling tinggi. Barakallahu fikum. Adakah amalan yang setara dengan haji dan umroh bagi yang tidak mampu haji? Allah. Ada yang tahu? Selamat datang terfit. Sahabat. Ini benar pendapat yang mensahihkan riwayat tersebut. Salat 2 rakaat setelah terbitnya matahari. Mereka menyebutnya dengan salat syuruq atau isyraq. Sebagian mengatakan hasan, sebagian mengatakan dhaif. Disebutkan ta'dilu hajjah, sama dengan haji. Tapi ketentuannya dia selepas subuh duduk di masjid sampai terbitnya matahari. Terus kemudian salat 2 rakaat setelah itu. Yang lainnya lagi salat di Masjid Quba. Ta'dilu umrah, itu sama dengan umrah. Nah, ada beberapa amalan yang pahalanya loh ya, itu setara dengan yang namanya haji. Tapi tidak seperti haji. Nah, ini akhi. Barakallahu fiik. Ya, salat di Masjid Quba ya itu enggak mampu berdoa. Hah? Nabi. Quba di ngono, bukan di Surabaya. Kalau di Surabaya ada, ning ngono terus salat ya. Jadi umrah terus ini pahalanya. Nah, Allah nusah. Ala kulli halin kharamtina a'zakumullah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang namanya suburul khair, jalan-jalan kebaikan, pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Kalau enggak mampu yang ini, kerjakan yang lainnya lagi. Dan masih banyak amalan-amalan dan ucapan-ucapan yang memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahul musta'an, la hawla wa la quwwata illa billah. Akhir. Ah, ada yang mau tanya lagi? Jam berapa itu? Jam 6. Mau juga? Biasanya. Alhamdulillah. Ya Allah. Ah, ada lagi yang lain? Gimana itu? Lebih tinggi sedikit. Jadi imamnya lebih tinggi dari makmumnya. Nah, secara periwayatan yang sahih, itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rangka untuk ta'lim. Mengajari kaum muslimin untuk sholat. Bahkan beliau naik mimbar. Sholat di atas mimbar. Enggak cuma 5 senti atau berapa senti. Gitu. Tapi tujuan beliau untuk ta'lim. Mengajari orang kaifiyah sholat. Ini yang sahih. Adapun riwayat yang selain itu lemah. Sehingga pendapat yang sahih, maka khilaf. Pendapat yang sahih dalam masalah ini, ikhwan. Tamam. Tidak dibenarkan atau hukumnya makruh seorang imam lebih tinggi daripada makmumnya kecuali untuk yang namanya ta'lim, dan riwayat yang membahas masalah itu ada kelemahan padanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau hukum sholatnya ya sah tuh pak, sah, gak ada sangkut pautnya dengan keabsahan sholat. Syaratnya sah kalau terpenuhi semua rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan semisalnya. Namun ma'al karoh, kalau misalkan dia melakukan seperti itu, sah syaratnya, tapi dia terjatuh dalam kemakruhan. Barakallahu fiik. Oh mana? Udah. Ada lagi. Kenapa saya? Puluhan, tuh, ini turun 40, ini lagi 60, terus begitu. Itu sampai tahun dilihat. Kalau ketika di akhir tahun ternyata dia menyiapkan nisab, maka dikeluarkan zakat. Sebab dia sejenis. Sejenis. Jika digabungkan. Digabungkan dengan yang sebelumnya. Jadi, caranya antum ketika punya uang, dilihat uangnya antum itu mencapai nisab atau tidak. Paham ya? Ketika mencapai nisab, nisabnya uang, tek, antum hitung ketika itu. Sampai ke depan. Satu tahun ke depan. Masih segitu lebih ataukah di bawah itu? Di bawah itu ya wis. Karena zakatnya. Kalau segitu atau bahkan lebih, dikeluarkan zakatnya. Naik turun pak, kadang apa namanya turun, kadang kemudian nambah lagi, dapat lagi. Itu digabungkan, karena kan setiap jenis digabungkan. Terus begitu, terus begitu. Nah, kemudian tengah jalan kok habis, ludes, des. Ya wis, berarti ngitung lagi, gak ada uang lagi. Entah, gimana. Allah harus. Hah? Itu pembahasan lain, Pak. Zakat uang tersendiri, zakat perdagangan tersendiri. Nah, iya deh. Zakat uang itu masuk dalam pembahasan emas dan perak. Tamam, adapun zakat perdagangan masuk dalam pembahasan tijarah. Beda, Pak. Seje, Pak. Dewe-dewe. Duwe ya dihitung dewe. Dagangan menurut pendapat jumhur yang mengatakan ada zakat tijarah, ya dihitung dewe. Terus ya pak. Iya, uangnya itu nanti tersendiri perhitungannya. Barang dagangannya juga tersendiri perhitungannya. Enggak, lain jenis. Itu barang ini uang. Yang ini terkait dengan zakat emas terkait, zakat emas dan perak itu uang, ini terkait dengan zakat tijarah. Kalau zakat antum pendapat jumhur, ya dihitung. Kalau antum pendapat sebagian mengatakan enggak ada zakat tijarah, ya enggak dihitung. Antum itu zakat uang aja. Uangnya enggak sampai segitu, ya wis. Enggak usah mikir zakat. Nah, kalau duit. Dan dipikirkan adalah infak dan sedekahnya. Barakallahu fiik. Mata ya? Allah ya. Cukup insyaAllah ya. Sudah masuk maghrib. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu alaikum.